وفيه التنبيه على حسن الرجاء. Di dalam hadis tersebut, ini hadis yang kemarin kita bahas, di sana ada husnul raja, disuruh untuk berharap dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul raja. Apakah ada raja yang tidak husn? Hah? Nah. Na'san. Nah, husnul raja, raja yang baik. Raja yang baik itu adalah raja yang diiringi dengan amalan saleh. Kalau raja tidak diiringi amalan saleh, maka itu bukan husnul raja. Itu namanya amani, angan-angan. Makanya dalam bahasa Arab pun beda. Tidak disebutkan raja kalau ada orang itu ngelamun, tidak beramal, tidak berbuat, tidak ibadah, tetapi pengen masuk surga. Duhai kiranya kalau aku bisa masuk surga. Ada khayal, wadi umniyah, amani. Amar raja, dia berusaha, beramal, beribadah. Mudah-mudahan saya mendapatkan dari Allah pahala. Mudah-mudahan saya terima ibadahnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan jannah dan selamat dari api neraka. Ini baru husnul raja. Wa husnul dhan billah. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala fima yaqdihi lak. Berbaik sangka dengan apa yang Allah putuskan untukmu. Karena kul syai' fi salih. Karena segala sesuatu fi hikmah. Segala sesuatu memiliki hikmah. Kadang engkau mendapatkan kebaikan. Ada hikmahnya, walhamdulillah. Syukuri, berikan kewajibannya ila akhirnya. Tapi kadang mendapatkan sebaliknya. Juga ada hikmahnya di balik itu. Bisa jadi teguran untukmu. Bisa jadi menghapuskan dosa bagimu. Bisa jadi sekian hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Maka kita harus husnudzan. Kama qala ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci pada sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu, dan bisa jadi kalian suka sesuatu ternyata sesuatu itu jelek bagimu. Dan Allah arhamar rahimin. Kamu benci sesuatu, ternyata Allah takdirkan. Loh, padahal saya tidak suka yang demikian. Terjadi. Husnudzan billah. Berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Berharaplah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Karena bisa jadi apa yang kau tidak suka, ternyata itu baik bagimu. Qala, dan sebaliknya, kadang-kadang apa yang kau sukai, ternyata jelek bagimu. Maka engkau berharap terjadi usaha-usaha-usaha supaya didapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu suka. Ternyata gagal dan Allah takdirkan sebaliknya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Jangan-jangan apa yang kamu anggap baik ternyata itu jelek bagimu. Maka Allah gagalkan. Ini husnudzan billah. Ini sekedar melengkapi yang kemarin. Yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna 'udhamal jazaa' ma'a 'udhamil bala'. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man saqata falahu as-sukht. Hasanahu at-Tirmidzi. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya 'idhamal jazaa', besarnya balasan pahala bersama besarnya bencana berbanding lurus. Berbanding lurus artinya sama. Ini besar, ini juga besar. Kalau bencananya kecil, pahalanya juga kecil. Enam. Berbanding lurus. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, jika cinta pada satu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha, siapa yang ridha, Allah akan berikan keridhaan padanya. Yani ridha dengan bencana tadi, maka Allah akan ridha kepadanya. Waman sakhita, dan siapa yang murka, marah, maka dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hasanahu at-Tirmidzi, dihasankan oleh Tirmidzi rahimahullah. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi dalam sanadnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Al-Laits qala an Zaid ibn Abi Hubaib an Sa'ad ibn Sinan an Anas wa dzakara al-hadits as-sabiq. Ini sanad beliau. Thumma qala, kemudian beliau berkata, rahimahullah, bihadal isnad, dengan sanad ini, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala inna idhamal jaza, ila akhirihi al-hadith, kemudian qala hadha hadithun hasanun gharibun min hadhal wajh. Hadha hadithun hasanun gharibun min hadhal wajh. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Majah. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Mahmud ibn Labid, rafa'ahu, dirafa'akan. Qal idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, kalau Allah cinta pada satu kaum, Allah uji mereka. Faman sabara falahu sabr, wa man jazia falahu jazaa, siapa yang sabar maka baginya kesabaran, barang siapa yang mengeluh maka baginya keluhan. Qala al-Mundhiri, berkata Mundhiri, ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya adalah rawi-rawi thiqah, terpercaya. Qauluhu, ucapannya dalam hadis, inna idham al-jaza, dikasrahkan pada ain, idham, difathahkan dha'nya, idha', wa yajuzu dhammuha, dan boleh pula didhammahkan masukun dha, inna uzmil jaza, walaupun yang sering kita dengar kalimat udhm adalah kalau muannas udhma ya. Nah, tetapi qira'ah bisa dibaca dengan udhm walaupun mudzakkar. Wa yajuzu dhammuha ma'a sukun dha, ai man kana btilauhu a'zam kayfiyatin wa kamiyah. Maknanya, jika bencananya atau jika besar bencananya, maka besar pula pahalanya. Inna idhamal jaza, besarnya pahala dari besarnya bencana. Kalimat idhamal jaza, ai a'zamuha kaifiyatan wa kamiyatan, yakni yang paling besar kaifiyahnya dan kamiyahnya. Apa terjemahannya? Kaifiyah, dari kayak apanya, dan kam, dari berapanya, ya. Kualitasnya dan kuantitasnya. Itu yang paling umum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Besar kualitasnya dan besar pula kuantitasnya. Kualitas, ya ini kaifiyahnya, kayak apanya, bagusnya, sangat bagus sekali. Berapanya, itu kuantitas, banyak sekali. Ini banyak dan bagus, itu maknanya. Besar kualitasnya, besar kuantitasnya. Wa qad yahtajju bihadzal haditsi man yaqul, dan kadang ada yang berhujjah dengan ini, orang yang berkata, innal masaib yusabu alaiha ma'a takfiril khataya. Ada yang berpendapat dengan hadis ini, berarti musibah-musibah itu berpahala di samping menghapuskan dosa. Berpahala di samping menghapuskan dosa. Karena kalimatnya idhamal jaza bi'idhamil bala, atau idhamal jaza bi'idhami, nah, kalimat bencana bisa bermakna bencana, bisa bermakna beratnya beban. Sehingga dipakai pula hadis ini sebagai kaidah. Ibadah yang bermacam-macam, semakin berat bagi dia ibadah tersebut, pahalanya semakin besar. Seorang yang kaya bersedekah 100 ribu rupiah. Seorang yang miskin bersedekah 100 ribu rupiah. Besar mana nilainya di sisi Allah? Besar mana pahalanya? Besar yang miskin. Kenapa? Dengan dalil ini. Idhamul jaza bi'idhamil bala. Bagi orang kaya 100 ribu itu gak ada apa-apanya. Biasa dia buang-buang sehari-hari. Buat perkara yang tidak perlu. Tetapi bagi orang yang miskin tadi, dia kumpulkan hartanya baru sampai 100 ribu. Ternyata ada yang membutuhkan, dia sedekahkan. Bagi dia berharga sekali. Berat bebannya. Dia harus puasa, dia harus mengurangi makannya, dia harus mengurangi lauknya untuk bisa sedekah 100 ribu. Ada bala di sana. Berarti mereka para ulama tadi memahami atau menafsirkan besarnya pahala dengan beratnya beban yang dipikulnya. Masuk gak bencana-bencana alam? Masuk di dalamnya. Karena itu juga beban. Enam. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ketika ditafsirkan bencana, apakah berarti bencana itu berpahala? Sebagaimana pendapat tadi, minhum man yaqul, di antara mereka ada yang berkata bahwasanya al-masa'ib yuthabu 'alaiha, musibah itu diberi pahala. Hah? Sesungguhnya sudah pernah disinggung kemarin. Kalau dia terima dengan ridha dan sabar, iya. Kalau dia terima dengan keridhaan, maka itu pahala. Wa rajjaha Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim menganggap rajih, inna thawabaha takfirul khataya faqat. Kalau beliau menganggap rajih bahwa pahalanya ya penghapusan dosa saja. Illa idza kana sababan li'amalin salih. Kecuali kalau bencananya menjadi sebab terhadap amal yang saleh. Seperti ketika bencananya menyebabkan dia sabar, maka sabarnya dapat pahala. Kalau ridha, keridhaannya dapat pahala. Kalau bencananya membuat dia bertaubat, astagfirullah, ini karena dosa-dosa saya, taubatnya dapat pahala. Atau kalau dia kemudian dengan bencana itu beristighfar, astagfirullah, ini mungkin karena dosaku, istighfarnya dapat pahala. Fa innahu hina idzin yusabu ala ma tawallada minhu, kata Ibnu Qayyim. Adapun pahala tadi sesungguhnya dia dapatkan bukan karena bencananya, fahasab, bukan hanya bencananya lidatih, tetapi karena ma ba'da al-bala, apa yang setelah bencana itu. Sabar jadi pahala, ridha jadi pahala, taubat jadi pahala, istighfar jadi pahala. Fa innahu hina idzin yuthabu ala ma tawallada minhu, maka dia mendapatkan pahala karena apa yang dilahirkannya, dilahirkan oleh bencana. Wala hada yuqalu fil ma'nal hadis, dengan ini dikatakan terhadap ma'nal hadis, inna idhamal jaza ma idhamil bala idha sabara wahtasaba. Sesungguhnya besarnya pahala mengikuti besarnya bencana kalau sabar, kalau mengharapkan hisab. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu wa inna allaha idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta pada satu kaum, Allah uji mereka. Walihada warada fi hadith Sa'ad. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis Sa'ad, su'ilan Nabi SAW ayun nasi ashadda bala'an. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis Sa'ad, Nabi pernah ditanya, siapa manusia paling dahsyat ujiannya atau bencananya? Ayun nasi ashadda bala'an, siapa manusia yang paling dahsyat bencananya? Qala al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal, tsummal amsal, kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih, seseorang diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun ishtadda bala'uh, kalau agamanya kokoh maka akan keras ujiannya. akan keras bala'uhu, bencananya. Wa in kana fi dinihi riqah, kalau ternyata dalam agamanya riqah sangat rapuh, ubtuliya ala qadri dinih, akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau rapuh ya ujiannya ringan. Kalau ada biasa-biasa saja tuh, enggak ada pertentangan, enggak ada tantangan, alhamdulillah, ya alhamdulillah, syukuri saja. Orang yang sama, mengamalkan amalan yang sama, ternyata banyak pertentangan, banyak godaan, banyak dimusuhi segala macam. Bisa jadi karena kekokohannya dia dalam beragama, Allah berikan ujian yang berat baginya. Barakallahu fikum. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alayhi khathiyah. Sehingga tidak bergeser bencana tadi. Yabrah dari kata bariha, bergeser. Tidak bergeser bencana tadi terhadap seorang hamba hingga dia ditinggal dalam keadaan berjalan di muka bumi, enggak punya kesalahan apapun. Maksudnya enggak punya dosa apapun. Terhapus dengan bencana. Diuji lagi dengan ini, diuji lagi dengan itu, diuji lagi dengan ini. Sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Bersih. Demikian diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Majah dan Tirmidzi wa shahahahu. Wa hadzal hadis wa nahwuhu min adillati tauhid. Hadis ini dan sejenisnya termasuk dalil tauhid. Idza 'arafa al-'abdu, jika seorang hamba mengetahui bahwa para nabi dan para wali ditimpa bencana pada diri-diri mereka yang sesungguhnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa la yadfa'uhu 'anhum illa Allah, dan tidak bisa menolaknya kecuali Allah, maka orang itu pasti akan tahu bahwa mereka la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, bahwa mereka tidak memiliki untuk diri mereka manfaat dan madarat. Artinya tidak bisa menentukan manfaat, tidak menentukan madarat. Bahkan nabi-nabi sendiri mendapatkan petaka. Nabi terlempar batu di pipinya, berdarah. Nabi SAW sakit. Nabi SAW memiliki berbagai macam ujian-ujian yang berat. Dicerca, dimusuhi, diusir. Fali anna la yamlikuna li ghairihim aula wa ahra. Maka fala an la yamlikunahu li ghairihim aula. Maka kalau tidak memilikinya selain mereka, lebih-lebih lagi. Artinya para nabi saja tidak bisa menentukan untuk dirinya manfaat dan madarat. Maka lebih-lebih lagi orang lain selain anbiya, selain para nabi, lebih-lebih tidak memiliki. Aula wa ahra. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.